kuat hati, ku pendam cintaku hanya untukmu, hanya kepadamu aku menunggu. Bintang yang terjatuh berharap dirimu untuk mencintaiku, karena kau tak pernah mengerti.